بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa berapa? 17, 18. 17 Rajab. 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 April 2018. Kita mulai juz yang ke-8 dari kitab Sahih Muslim dengan bab yang pertama adalah dengan kitab yang pertama adalah Kitabul Hibat. Kitab Al-Hibat. Ya, kitab hibah. Hibah sudah menjadi bahasa dalam menjadi istilah dalam bahasa kita dengan artinya pemberian, memberi. Biasanya hibah dalam penjelasan para fuqaha adalah pemberian yang banyak, ya, pemberian yang banyak yang tidak ada kepentingan atau tidak ada tujuan tertentu dari pemberian tersebut. Pemberian yang banyak yang tidak ada tujuan tertentu dari pemberian tersebut. Biasanya hibah ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tua, atau saudara kepada saudara. Ya. Memberikan pemberian yang dengan jumlah yang banyak yang tidak ada tujuan tertentu dari pemberian tersebut, tanpa pamrih, tidak ada yang diinginkan, hanya sekedar memberi, dan pemberian itu banyak. Tidak dikatakan saya menghibahkan uang 10.000, hibah namanya, hanya sekedar pemberian. Ya, tetapi pemberian yang dikenal dengan hibah adalah pemberian dengan ukuran yang banyak atau jumlah yang banyak, kemudian tidak diharapkan apa-apa dari pemberian tersebut. Ini ungkapan para fuqaha tentang mana hibah. Dalam Islam ada ketentuan khusus tentang hibah ini. Ada aturan mainnya. Makanya kalau kita buka kitab-kitab hadis ataupun kitab fikih, kita akan mendapatkan pembahasan khusus tentang ini. Makanya sekarang dalam Sahih Muslim kita temukan atau kita dapatkan atau berhadapan kita dengan kitab khusus yang berkenaan dengan hibah. Ya, karena ada aturan mainnya, karena ada tuntunannya dari agama. Ya. Nanti akan ada penjelasan orang yang balik dari hibahnya atau menarik kembali hibahnya. Ini adalah orang yang tidak baik dalam agama. Sekalipun tujuannya adalah menyelamatkan barangan atau pemberiannya tersebut. Tujuannya saya tariklah kembali masjid ini atau lahan ini karena tidak dikelola dengan baik. Nah, mengambilnya kembali itu tidak dibenarkan. Ya. Apapun alasannya. Dan ini walaupun memang ini adalah terjadi perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kembali menarik hibah, apakah mutlak hukumnya haram atau hanya sekedar makruh saja. Tetapi minimal hukumnya makruh. Ya, minimal hukumnya makruh. Karena tidak ada yang mengatakan boleh, ya, apalagi sunnah. Ya, tidak ada para ulama yang mengatakan boleh tentang balik menarik hibah. Ya, apalagi mengatakan oh itu sunnah. Alasannya apa? Karena saya melihat apa yang saya hibahkan itu tidak dikelola dengan baik. Tidak dikelola dengan baik. Itu sekedar gambaran tentang pembahasan hibah. Dan kita katakan tadi hibah pemberian, maksudnya adalah pemberian dalam jumlah yang banyak, yang tidak diharapkan apa-apa dalam pemberian tersebut. Ya. Kita masuk ke bab yang pertama. Kita masuk ke bab yang pertama. Bunyinya bab karahat syira'il insani ma tasaddaqa bihi mimman tasaddaqa alaih. Bab karahat syira'il insan ma tasaddaqa bihi mimman tasaddaqa alaih. Makruhnya seseorang membeli kembali apa yang telah ia sedekahkan, maksudnya hibah, dari orang yang mendapat, yang menerimanya, dari orang yang menerima hibah tersebut. Ini membeli, ya. Membeli, makruhnya membeli, ya, apa yang telah disedekahkan dari orang yang menerimanya. Membeli apa yang sudah dihibahkan dari orang yang telah menerimanya. Dia sudah menerima, sudah dia yang mengurusi, dia yang mendapatkan, kemudian dibeli kembali oleh orang yang menghibahkan. Ini makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan itu yang dibuat oleh Imam Nawawi judul babnya. Makruh membeli sesuatu yang telah disedekahkan dari orang yang menerimanya. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4000. Sepakat itu 4094. 4094. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Malik ibn Anas عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله حملت على فرس عتيق في سبيل الله. Kata-kata hamala ini dia menyediakan atau menghibahkan seekor kuda yang atik. Kuda atik ini kuda yang istimewa. Kuda yang istimewa, yang luar biasa kekuatannya, kecepatannya, ketangkasannya. Itu barang yang berharga dimiliki oleh Umar, kemudian disedekahkan di jalan Allah, dihibahkan di jalan Allah. Ya, hamaltu, kata Umar, hamaltu ala farasin atiqin fi sabilillah. Aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah. Ya. Dihibahkan seekor kuda yang luar biasa di jalan Allah untuk dipakai oleh seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa adha'ahu sahibuhu. Maka pengguna atau penerima kuda ini dari yang berjihad dengan Allah itu melalaikannya, artinya tidak mengurusinya, tidak memberinya makan dengan baik, ya, tampak perubahan yang besar pada kuda tersebut. Digunakan tetapi tidak diperhatikan, ya. Orang punya mobil dipakai terus, tetapi tidak diperhatikan apa yang dibutuhkan oleh mobil. Nah, seperti itulah kuda itu ketika berpindah tangan dari Umar bin Khattab, dan kuda itu kuda yang luar biasa. Dari kekuatan, kecepatannya dan ketangkasannya, ketika dipakai oleh orang itu dan dia memang yang ditetapkan untuk menerimanya, ternyata dia tidak terlalu memperhatikan kebutuhan kuda itu. Fa'adha'ahu sahibuhu. Umar menyaksikan dan tahu. Fa'adhanantu annahu ba'i'uhu birukhsin. Dan saya mengira dia akan menjualnya. Ya. Karena perhatikan, dan kuda itu semakin kurus, semakin melemah, dan dia juga tidak bisa memfungsikannya dengan baik lagi. Maka saya mengira dia akan menjualnya, kata Umar. Fasa'altu menjualnya, kemudian Umar kan hendak menawarnya, karena dia mengira menjual dan dia datang untuk menawarnya agar untuk membelinya kembali. Ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu saya menanyakan hukum itu kepada Rasulullah sallam, membeli kembali kuda yang sudah disedekahkan di jalan Allah. Faqal, kata Nabi menjawab, la tabta'hu. La tabta'hu. Jangan kamu membelinya. Ya. Kalau la tabi'hu, jangan kamu menjualnya. Ya. Tetapi tabta'hu, membeli. Ya, membeli. Jangan kamu membelinya. Wala ta'ud fi sadaqatika, dan janganlah kamu balik menarik sedekahmu. Ya. Kenapa? Fa innal aida fi sadaqatih, karena orang yang menarik kembali sedekahnya kal kalbi. Ini perumpamaannya seperti anjing. Kal kalbi yaudu fi qai'ihi, balik menelan muntahnya. Perumpamaannya bukan orang tetapi anjing yang muntah kemudian ditarik kembali muntahnya, ditelan kembali. Ini buruknya ya, keadaan orang yang menarik kembali sedekahnya ya, menarik kembali hibahnya, menarik kembali hibahnya. Nabi SAW menggunakan kata-kata sedekah mencakup semua bentuk sedekah, termasuk di situ wakaf ya, termasuk di situ hibah dan sedekah di jalan Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari hadis ini ya, disimpulkan bahwa menarik kembali apa yang sudah diberikan dalam bentuk sedekah ataupun hibah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya minimal makruh, karena babnya Imam Nawawi mengatakan makruh. Ya. Makruh karena terjadi perbedaan pendapat. Beliau juga menguraikannya di bawah, di syarahnya. Ya, diuraikan perbedaan pendapat para ulama. Nanti ada yang mengecualikan, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah. Ya. Atau yang tidak dibenarkan itu. Yang tidak dibenarkan, boleh menarik kembali hibah dari orang lain, tetapi orang tua tidak dibenarkan kembali tidak boleh menarik kembali hibah kecuali orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua kepada anaknya. Seperti kasus Nu'man bin Bashir. Sudah dihibahkan oleh Bashir kepada Nu'man, kemudian ditarik kembali karena Nabi SAW tidak menyetujui. Ya, ditarik kembali hibahnya. Sementara kepada yang lain tidak boleh ditarik kembali. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Menarik kembali hibah tidak dibenarkan kecuali hibah yang telah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Ada lagi yang mengatakan termasuk di situ yang boleh adalah ke keluarga, saudara menghibahkan kepada saudaranya, boleh saja menarik kembali. Sementara kepada orang lain tidak dibenarkan. Ya. Itu ini diantara pendapat-pendapat para ulama. Minimal hukum adalah makruh, seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, itu yang diambil dari hadis Nabi SAW dengan tegas melarang Umar untuk membelinya. Ya, bukan menarik, tetapi membeli untuk balik kembali barang itu kepadanya. Ya, apalagi kalau hanya sekedar menarik saja, tanpa membeli. Tanpa membeli tentu lebih terlarang. Kemudian perumpamaan yang diberikan oleh Nabi seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan muntahnya. Yang sangat buruk sekali perumpamaan yang diberikan oleh Nabi untuk orang yang kembali menarik sedekah yang telah ia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 4095. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman yani ibn Mahdi an Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala an Malik bin Anas bihadzal isnadi wa zada la tabta'hu wa in a'taakahu bidirhamin. Ini hadis adalah hadis yang tadi tetapi sedikit tambahannya dengan sanad yang lain, ya, dari juga dari Malik bin Anas, ya, ini Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, meriwayatkan dari gurunya Zaid bin Aslam dari ayahnya, kemudian ayahnya adalah sahabat, menceritakan tentang perkataan Umar bin Khattab tadi, ya. Di sini ada tambahan la tabta'hu wa in a'taakahu bidirhamin. Jangan sampai engkau membelinya sekalipun dengan harga satu dirham. Ya, walaupun semurah-murahnya dia menjual, maka tetap engkau tidak dibenarkan membelinya. Ya, karena membelinya itu balik mengambil kembali sedekah yang sudah dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walau dengan membeli. Ini penegasan dari Nabi SAW. Sekalipun harganya sangat murah sekali, tetap saja engkau tidak dibenarkan menarik kembali sedekah yang telah kamu lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4096 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Umayyah bin Bistam qala haddatsana Yazid bin ya'ni Ibnu Zurayr qala haddatsana Rauh وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل الآئد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. Ini hadis lebih rinci dari hadis sebelumnya, juga dari hadis Umar bin Khattab. Dia menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Tadi kudanya bersifat atiq, kuda yang mahal, kuda yang berharga, kuda yang memiliki kelebihan-kelebihan, keistimewaan. Dan tadi lupa kita sampaikan, bersedekah dengan, dari situ keutamaan bersedekah dengan apa yang terbaik, ya, dengan apa yang terbaik dari yang kita miliki. Makanya Umar sengaja memilih yang terbaik, kuda yang ia miliki yang terbaik, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Tidaklah kalian menerima atau mendapatkan kebaikan sehingga kalian berinfak atau bersedekah dari apa yang kalian cintai, yang kalian sukai. Makanya sengaja Umar bin Khattab, makanya ketika dia melihat perubahan pada kuda yang disukainya itu, dia merasa bersedih, ya, karena dia sangat menyukainya, sangat menyukainya. Disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa, memilih yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk disedekahkan di jalan Allah. Ya. Makanya ketika ayat tadi turun, Abu Dahda, salah seorang Ansar yang memiliki kebun kurma dan dia tinggal di sana, Kata para ulama yang menceritakan cerita itu, peristiwa tersebut, di dalam kebunnya itu tidak kurang dari 600 batang kurma. Luar biasa. Ya. Tidak kurang dari 600, atau saya lupa apa, antara 200 atau dengan 600. Yang penting ratusan batang. Ya. Ratusan batang kurma dalam kebunnya itu, dan kurma itu sudah luar biasa. Menghasilkan panen, terus berhasil, sukses panennya. Dan ketika ayat itu turun, dia menyatakan kepada Nabi SAW, saya punya kebun ini dan saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pulang dan dia tidak lagi masuk ke dalam kebunnya, karena dia sudah berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang ada di dalam dipanggilnya dari luar, ya. Dipanggilnya ya Umad Dahdah, istrinya bersama keluarganya membawa apa yang mereka bisa bawa keluar dari kebun tersebut. Ya, ketika ayat ini turun, bagaimana para sahabat langsung mempraktekkannya. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam kasus ini juga mempraktekkan, menerapkan, memilih kuda yang terbaik untuk disedekahkan di jalan Allah. Dan terjadilah kejadian tadi, dia melihat kudanya itu tidak terlalu terurus, badannya sudah mulai kurus, ya, larinya pun sudah tidak terlalu kencang, tidak punya ketangkasan. Maka dia ingin menarik kembali untuk dirawatnya lagi, ya, untuk dirawatnya lagi. Dan dia menarik bukan hanya sekadar menarik, tetapi membelinya. Dia lihat orang ini butuh uang, karena dia di sini jelaskan dia qalilal mal, sedikit hartanya. Kalau dia tawar kuda itu dengan jumlah besar, dengan harga yang mahal, tentu orang itu mau. Tetapi ternyata niat baiknya ini tidak benar. Makanya dalam agama ini tidak selamanya niat baik itu melegalkan perbuatan kita. Oh, niat saya kan baik, ya, niat saya kan baik. Nah, niat baik itu tidak selamanya membenarkan perbuatan kita, karena harus sesuai dengan tuntunan agama. Niatnya Umar itu baik untuk merawat kembali dan untuk menyediakan jalan Allah setelah itu. Tetapi ternyata menarik kembali pemberian sedekah itu tidak dibenarkan dalam agama. Makanya Nabi mengatakan la tashtarihi. La tashtarihi ini sama dengan la tabta'hu tadi. Ya. Jangan kamu membelinya. Wa in utitahu bidirhamin, dengan sekalipun engkau dihargai, atau sekalipun kuda itu dihargai satu dirham. Kemudian Nabi SAW setelah melarang, kemudian mengatakan walau dengan harga yang paling murah, itu sudah penegasan. Dan bahkan terakhir kata Nabi SAW, karena orang yang menarik kembali pemberian sedekahnya seperti anjing yang kembali muntah kemudian menelan muntahnya kembali. Perumpamaan yang sangat jijik dan sangat buruk, kemudian yang diambil perumpamaan itu anjing. Ya. Ini menunjukkan betapa tegasnya Nabi SAW melarang untuk menarik kembali pemberian sedekah, walau dengan cara yang hendak dilakukan oleh Umar, yaitu membelinya. Baik, kita lanjutkan 4097. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Zaid ibn Aslam bi hadzal isnadi ghaira anna haditha Malik wa Rauh atamma wa akthar. Ini sanad yang lain membawakan hadis yang sama, sedikit ada perbedaan. Ada yang lebih lengkap, ada yang kurang, ada secara ringkas. Ya. Atamma itu sempurna, aksar lebih banyak. Nah, seperti hadis yang sebelumnya tadi, itu lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Lebih lengkap daripada hadis yang pertama. 4098. Imam Muslim mengatakan, Haddathana Yahya ibnu Yahya, qala qara'tu ala Malik, النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعن في صدقتك. Yang sekarang ini Umar menyedekahkan seekor kuda yang mahal, yang bagus di jalan Allah, kemudian dia dapatkan kuda itu hendak dijual, ya. fawajadahu yuba, hendak dijual, faarada an yabta'ahu, dan dia berkeinginan untuk membelinya. Kemudian dia bertanya kepada, ini juga perlu kita ambil manfaat faedah, bertanya sebelum berbuat. Orang yang seperti Umar tetap bertanya kepada Nabi, tentu seperti kita ini lebih pantas untuk bertanya tentang hukum agama. Jangan setelah membeli baru ditanya. Nah, dia sekarang ini hendak membeli, tapi dia tidak tahu hukumnya. Maka dia tanya langsung kepada Nabi SAW. Niatnya bagus, niatnya untuk menyelamatkan kuda tadi, tetapi dia, ini prinsip juga dalam agama, dia tanyakan dahulu kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Ternyata hukumnya tidak boleh, Nabi melarang dan berikan perumpamaan yang buruk, perumpamaan yang jelek bagi mereka yang melakukannya. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu tidak melakukannya. La tabta'hu wa la ta'ud fi sadaqatika. Kata Nabi, jangan kau beli dia dan jangan kamu balik menarik kembali sedekahmu. Dua larangan. Larangan pertama kasus Umar, yaitu membeli. Yang kedua kasus dia juga balik kembali menarik sedekah. Membeli apa yang sudah disedekahkan, atau balik kepada menarik kembali sedekah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 4099 dengan hadis yang terakhir 4100 4099 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa ibnu Rumh jami'an anil Layth bin Sa'd ha, wa haddatsana al-Muqaddami wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan ha, wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi ha, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddatsana Abu Usamah kulluhum an Ubaydillah kilahuma an Nafi'in an ibn Umar radiyallahu anhuma anil Nabi SAW bimithli hadithi Malik. Ini sanad yang banyak dari berbagai jalur dibawakan oleh Imam Muslim hadis yang sama, semuanya dari Abdullah bin Umar, sama dengan hadis Malik ibn Anas dalam riwayat yang sebelum-sebelumnya, isinya sama, isinya kasus Umar bin Khattab menyedekahkan seekor kuda yang mahal di jalan Allah, kemudian dia lihat tidak terlalu dipedulikan, maka dia hendak membelinya, hendak menariknya kembali dengan cara membeli. Ternyata Nabi SAW melarangnya dan memberikan perumpamaan orang yang balik menarik kembali sedekah sama dengan anjing yang muntah kemudian menelannya kembali. 4100 Imam Muslim mengatakan, haddatsana ibnu Abi Umar wa Abdu ibn Humaid واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. Kasusnya sama, dia menyedekahkan kuda, kemudian ternyata dia dapatkan kuda itu hendak dijual, lalu dia hendak membelinya. Sebelum dia melakukan niatnya itu, dia tanya kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, la ta'ud fi sadaqatik, jangan kamu tarik kembali sedekahmu wahai Umar. Jadi itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab. Sementara Imam Muslim menyimpulkan makruh dalam hadis-hadis tersebut, justru dari penegasan-penegasan yang berlipat-lipat, tentu meletakkan hukum makruh ini hanya hukum minimal. Nabi SAW sudahlah melarang, kemudian juga dengan mengatakan walaupun harganya sangat murah, kemudian dengan mengumpamakan seperti anjing muntah dan menelan kembali muntahnya. Ini kalau kita pakai istilah makruh dan sesuai dengan persepsi kita sekarang, maka banyaklah orang melakukannya. Rokok yang dihukum makruh, hanya orang merokok. Orang penasaran kan makruh cuma. Kan makruh cuma. Makruh itu bila mana dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Mending tak ada apa-apa, tidak mau pahala. Tidak mau pahala, kan tidak apa-apa. Sementara meninggalkan berpahala. Tidak mau pahala orang. Ya. Nah, kalau itu nanti tidak apa-apa lah, saya menariknya kembali kan tidak apa-apa. Makruh. Ya. Padahal Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti anjing muntah, ditelannya muntah. Nah, cobalah kalau jangankan anjing, kita muntah, telan muntah kembali. Tidak akan mungkin kita mau. Maka penegasan-penegasan dalam hadis itu seharusnya kita tidak melakukannya. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang tadi banyak, berkali-kali Nabi mengatakan la tabta'hu la tashtarihi, lafaznya berbeda-beda. Kemudian dia mengatakan walau bidirhamin, walau dengan membelinya dengan harga yang sangat murah. Kemudian kata Nabi, orang yang balik yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang seperti anjing yang muntah dan menelan kembali muntahnya. Nah, kalau seandainya hendak melakukan, bayangkan sajalah. Bayangkan saja perumpamaan yang jelek dan menjijikkan tersebut, tentu tidak akan mungkin kita melakukannya. Persis dengan perumpamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang ghibah. Ya. Seperti orang yang menceritakan keburukan orang lain, yaitu memakan bangkai manusia. Ya. Memakan bangkai manusia. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Ya, bayangkan saja makan bangkai. Ini tentu buruk dan sangat menjijikkan. Nah, itulah perumpamaan dosanya. Maka Nabi SAW, jadi walaupun memang para ulama ketika membawakan riwayat-riwayat yang lain, mereka ada yang mengharamkan, ada yang sampai tingkatnya yang minimal, ada makruh, dan makruh pada ungkapan mereka tentu bukan perkara yang kita beranikan diri mengerjakannya. Ya. Karena ketika dikatakan tidak mengapa, ya, jangankan yang tidak mengapa, yang sedang yang jelas-jelas dilarang, kita seringkali penasaran untuk mengerjakannya. Tidak ada yang dilarang kecuali yang tidak dilanggar. Bagaimana keadaannya kalau saya langgar ini? Ya, jadi ini yang perlu kita renungan, ulasan dari hadis-hadis tadi dengan apa yang ada di bunyi bab makruh. Jadi persepsi makruh itu jangan kita anggap seperti penilaian makruhnya rokok. Makruhnya rokok menurut pendapat para ulama kita, sehingga orang menganggap bahwa makruh itu ada boleh saja dikerjakan. Dan kalau kita timbang-timbang dengan akal yang normal-normal, saya tidak mengatakan sehat, antara tidak mengapa dengan mendapat pahala. Ya. Karena definisi makruh itu dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala. Ditinggalkan berpahala. Nah, kenapa kita mesti tidak maunya yang tidak mengapa, sementara pahala kita tidak mau? Ya. Ini minimalnya untuk masalah seperti ini. Kalaupun nanti ada dorongan dari hawa nafsu kita untuk kembali menarik apa yang sudah kita sedekahkan, bayangkan saja seperti perumpamaan yang diberikan oleh Nabi, anjing muntah kemudian menelan muntahnya. Itu saja. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.